Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Tauhid. Dan kita akan memasuki bab yang baru. Qala al-muallif wa huwa al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi Rahimahullah. Babu ma ja'a fi himayatil Mustafa. Bab dalil-dalil yang datang fi himayatil Mustafa, tentang penjagaan Al-Mustafa, yaitu penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janabat tauhidi, terhadap aspek tauhid, terhadap aspek tauhid, wa saddihi kulla tariqin, wa saddihi kulla tariqin, dan upaya Nabi menutup setiap jalan, yusilu ila syirk, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Babu ma ja'a fi himayatil Mustafa. Al-Mustafa ini bukan nama Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Tapi itu semacam khabaran. Wa babul khabar, babul akhbar awsa'u min babil asma'. Bab pengkhabaran itu lebih luas dari bab penamaan. Bukan nama, tapi pengkhabar bahwasanya Nabi SAW adalah Al-Mustafa. Asalnya Al-Mustafa dengan ta, ya kan? Menjadi Mustafa. Ta-nya diganti dengan to. Naam. Asluha al-Mustafa min as-Safwah. As-Safwah adalah khiyar syai. Khiyar syai, yang terpilih dari segala sesuatu. Al-Mustafa, Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang terpilih. Ini pengkhabaran, yang bukan nama, ya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat, Wasilah Ibn al-Asqa', Wasilah Ibn al-Asqa' mengatakan, aku mendengar Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, inna allaha astofa kinanatan min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memiliki kinanah dari keturunan Ismail. Innallaha istofa kinanah min waladi Ismail. Wastofa Quraisyan min kinanah. Lalu Allah memilih Quraisy dari Kinanah, Wastafa min Quraisy Bani Hashimin. Lalu Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Nah, dipilih untuk diangkat sebagai rasul terakhir yang mengemban pesan, yang mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Naam. Kecocokan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwa penulis rahimahullah setelah menjelaskan bab-bab sebelumnya, ya, setelah menjelaskan pada bab-bab sebelumnya, syai'an min himayatihi sallallahu alaihi wasallam, pada bab-bab sebelumnya dijelaskan sebagian tentang penjagaan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap aspek tauhid. Pada bab ini penulis arada an yubayyana fi hadzal babi himayatahu al-khassah, ingin menjelaskan pada bab ini, ingin menjelaskan penjagaan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap aspek tauhid secara khusus, secara khusus disendirikan, ya, satu bab tentang penjagaan Nabi terhadap aspek tauhid. Walaupun sebelumnya sudah terkandung, ya, tersirat pada bab-bab yang lalu, walaupun telah tersirat pada bab-bab sebelumnya. Dalil yang pertama yang menunjukkan penjagaan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap aspek tauhid, firman Allah taala, wa qulillahi taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan, seorang rasul, min anfusikum, yakni min jinsikum, dari jenis kalian, wabilufatikum, sama dengan bahasa kalian. Azizun alaihi, sifat rasul itu adalah azizun alaihi, yakni syadidun alaihi, terasa berat atas Nabi, ma'anitum, yakni ma yashukku alaikum, apa yang memberatkan kalian, terasa berat atasnya apa yang memberatkan kalian. Nah, kemudian kelanjutan ayat ditulis, ya, harisun alaikum, harisun alaikum, sifat Nabi berikutnya dalam ayat ini semangat, ya, sangat bersemangat atas kalian, yakni atas hidayah untuk kalian. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat atas Nabi apa yang memberatkan kalian. Harisun alaihi, sangat bersemangat atas hidayah kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau ra'uf, penyantun, rahim, sangat penyayang. Nah, ini di antara sifat-sifat Nabi, awsaf yang disebutkan dalam ayat ini. Naam, memberikan konsekuensi bahwa Nabi telah memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Yang itu merupakan dosa terbesar. Ya. Azizun alaihi ma'anittu. Terasa berat atas Nabi apa yang memberatkan kalian. Banyak contoh dalam syariat ini di mana Nabi alaihi salatu wasalam menunjukkan sifat penyayang beliau kepada umat. Ya, contohnya misalkan tidak keluarnya beliau pada malam-malam berikutnya setelah keluar 3 atau 4 malam melaksanakan salatul lail di bulan Ramadan yang kita kenal dengan istilah salatul tarawih secara berjamaah. Nah, karena beliau mengkhawatirkan hal itu diwajibkan, lantas umatnya tidak mampu mengerjakannya. Contoh yang lain, masalah siwak. Nabi mengatakan laula na'am. Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dalam riwayat yang lain inda kulli wudu. Ya. Kalau seandainya Nabi tidak mengkhawatirkan hal itu memberatkan umatnya, siwak akan diwajibkan. Baik. Nah, itu contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Nabi penyayang terhadap umat ini. Termasuk di antara bentuk kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya adalah beliau telah memperingatkan umat ini dari dosa yang terbesar, yaitu kesyirikan. Karena ini merupakan maksud terbesar di dalam risalah yang beliau bawa. Ya. Nah, maksud terbesar. Lianna hadha huwal maksudul a'zam fi risalatihi. Agar memperingatkan manusia dari kesyirikan. Itu munasabah ayat dengan bab. Dalil yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya jangan kalian mengosongkan rumah-rumah kalian dari sholat-sholat sunnah. Ya, menjadikan rumah sebagai kuburan artinya mengosongkan rumah itu dari ibadah berupa sholat sunnah, berupa berdoa, berupa membaca Al-Quran. Nah, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, seperti kuburan yang tidak dikerjakan ibadah di situ. Kuburan memang tidak boleh dikerjakan ibadah di situ. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab yang ke-17. Ya kan? Sikap keras terhadap orang-orang yang beribadah di sisi kuburan. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Nah. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ya, sebagai id. Id yakni mahal ijtima'in. Tempat berkumpul. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul. Turaddiduna ilaihi, yang kalian bolak-balik, ya, bolak-balik mengunjunginya. Jangan. Ini semua bentuk penjagaan Nabi terhadap aspek tauhid. Nah, agar mereka tidak sampai kepada penyembahan terhadap kuburan itu, dilarang ya menjadikan kuburan beliau secara khusus sebagai tempat berkumpul yang manusia bolak-balik mengunjunginya. Nah, wa sallu alayya, dan bersalawatlah kalian atasku, fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian, tablughuni, sampai kepadaku, haitsu kuntum, di mana saja, dimanapun kalian berada. Nah, ya, apa kaitan potongan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya? Kalimat sebelumnya kan Nabi melarang menjadikan kuburannya sebagai tempat berkumpul yang selalu dikunjungi. Mungkin saja ada orang yang akan mengatakan dia datang ke kuburan Nabi dengan alasan ingin menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi. Maka Nabi mengucapkan setelahnya, bersalawatlah kalian, kirimkan salam dan salawat kepadaku, di mana saja kalian berada akan sampai kepadaku. Tidak perlu datang ke kuburanku. Tidak perlu kalian datang bolak-balik ke kuburanku, hanya ingin menyampaikan dan mengirimkan salawat dan salam. Bersalawatlah kalian kepada aku, haitsu kuntum, di mana saja kalian berada, karena salawat kalian sampai kepada aku. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan seluruh perawinya terpercaya. Warwatuhu thiqat. Yang bisa diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, saddut turuq al-mufdiyah ila syirk, menutup pintu-pintu atau jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kedua, disyariatkannya mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam fi jami'i anha'il ardi. Fi jami'i anha'il ardi, dari segala penjuru dunia, di mana saja, haitsu kuntum, bersalawatlah. Kalian di Indonesia, kalian di Asia, kalian di Afrika, kalian di Eropa, haitsu kuntum, di mana saja, bersalawat. Nah, baik. Faedah yang ketiga ya. La maziyah lil qurb. Naam, la maziyah lil qurbi min qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maziyah. Tidak ada kelebihan mendekat kepada kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada kelebihan khusus. Karena Nabi mengatakan, bersalawatlah kalian di mana saja kalian berada. Tidak perlu kalian mengunjungi kuburanku. Nah, tidak ada kelebihan khusus mendekat ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang keempat, larangan melakukan safar dengan tujuan ziarah kubur Nabi. Larangan melakukan safar dengan tujuan ziarah kuburan Nabi. Ya, kalau orang sekarang mengistilahkan apa? Perjalanan religi. Ya, perjalanan religi gitu. Religius. Perjalanan safar yang sifatnya keagamaan. Yang dikunjungi kuburan-kuburan. Nah, Allahu musta'an. Kejahilan. Kemudian yang kelima, himayatu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Penjagaan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap aspek tauhid. Himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Dan inilah kecocokan hadis ini dengan bab. Baik, sebelum kita terlalu jauh, perlu diketahui bahwa bab yang ke-19 ini sama dengan bab yang ke-63. Coba antum perhatikan. Dibuka bukunya pada halaman 151. Bab ini sama dengan bab yang ke-63 pada halaman 151. Judulnya sama. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya bab ini adalah penjagaan terhadap aspek tauhid dari jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan berupa al-af'al, berupa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. At-turuq al-fi'liyah. Ya. Di antara yang sudah kita baca tadi, sengaja mengunjungi kuburan Nabi. Sengaja melakukan safar dengan tujuan mengunjungi kuburan Nabi. Itu kan perbuatan, fi'liyah. Nah, adapun bab yang ke-63 itu terkait dengan at-turuq al-qawliyah. Terkait dengan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kaitannya dengan ucapan-ucapan. Difahami? Jadi kita fokus di sini terkait dengan al-fi'liyah, perbuatan-perbuatan. 6. Dalil berikutnya, wa'an Ali ibn Husain. Dari Ali bin Husain. Ali bin Husain adalah Ali bin Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib, cucu dari sahabat Ali bin Abi Talib. Nama cucu dengan nama kakek sama, Ali bin Husain bin Ali. Nama cucu dengan nama kakek sama. Yang dikenal dengan julukan Zainul Abidin. Ali bin Husain terkenal dengan julukan Zainul Abidin. Ya. Nah. Beliau terkenal banyak melakukan ibadah. Gemar melakukan ibadah. Sampai ada yang mengatakan beliau sholat sunnah sehari semalam sebanyak 1000 rakaat. Afdalut tabi'in. Afdalu at-tabi'in. Masuk dalam kategori tabi'in karena tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Meninggal tahun 93 Hijriyah rahimahullah. Wa radiyan abihi wa an jaddihi. Naam. Annahu, bahwa beliau ra'a rajulan, melihat seorang lelaki, yaji'u ila furjatin, seorang lelaki datang menuju ke furjah, sebuah lubang. Kanat inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, furjah adalah fathatun fil jidar, lubang yang ada di dinding. di sisi kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Orang ini melihat ada celah di situ, bisa masuk ke kuburan Nabi. Fayadkhulu fiha fayad'u. Kemudian orang tersebut masuk melalui lubang tadi, lantas berdoa. Berdoa di sisi kuburan Nabi. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bahwa sikap keras ya di dalam syariat ini, ada sikap keras terhadap orang yang berdoa, beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Awalnya berdoa kepada Allah di sisi kuburan, lama-lama nanti berdoanya kepada ashabul kubur, orang-orang yang nam dikuburkan di situ. Makanya dikatakan sebagai wasilah, dilarang. Fanahahu, melihat kejadian itu, Ali bin Husain melarangnya. Waqala, dan mengatakan, ala uhadithukum hadithan, maukah aku menyampaikan kepada kalian sebuah hadith? Sami'tuhu min abi, yang telah aku dengar dari bapakku. Siapa bapaknya? Yaitu Al-Husain bin Ali, cucu Nabi alaihissalatu wassalam. Anjaddi, dari kakekku, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau bersabda, la tattakhidhu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, yaitu tempat berkumpul. Nah, yang selalu dikunjungi. Wala buyutakum kubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sudah dijelaskan tadi maknanya, yaitu membiarkannya kosong sama sekali. Ya, sama sekali enggak pernah ada ibadah di situ. La sholat sunnah, wala qira'atul Qur'an, wala doa, wala adhkar. Itu berarti rumah itu seperti kuburan. Nah, dilarang. Baik. Fa'ina taslimakum, sesungguhnya salam kalian, ya belubuni, sampai kepada aku, aynama au haitsu kuntum, di mana saja kalian berada. Semakna dengan hadis Abu Hurairah sebelumnya, riwayat Abu Daud. Naam. Rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah adalah ismu kitabin, kitab yang mencakup hadis-hadis yang jayyid, ya, hadis-hadis yang jayyid, az-za'idah ala sahihain, za'idah tambahan terhadap hadis-hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis-hadis pilihan, al-mukhtarah, hadis-hadis pilihan, ya, tambahan terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Penulisnya adalah Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid, Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Penulisnya siapa? Diyauddin Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Kecocokan hadis ini dengan bab bahwa di dalam hadis ini ada larangan mendatangi kuburan Nabi untuk berdoa di situ. Berdoa kepada Allah ya. Kalau berdoa kepada Nabi jelas itu dilarang. Nah, berdoa kepada Allah di sisi kuburan Nabi. Yang itu dianggap oleh sebagian kaum muslimin yang tidak belajar tauhid termasuk tempat yang afdol untuk berdoa. Sebagian orang-orang awam meyakini itu. Kalau berdoa di sisi kuburan Nabi, mustajab doanya. Makanya di antara himmah, semangat mereka yang terbesar ketika berangkat menuju tanah suci, ingin berdoa di sisi kuburan Nabi. Itu di antara tujuan terbesar. Nah, baik. Jadi di sini larangan, ya. Larangannya jelas di sini. Fanahahu Ali bin Husain melarangnya, kemudian menyampaikan hadis tentang itu. Fa ghairuhu minal quburi min babi aula, maka selain kuburan Nabi lebih pantas lagi untuk dilarang berdoa di situ. Min babi aula, lebih pantas lagi. Kenapa? Li'anna dhalika naw'un min ittikhadhihi idan. Karena itu termasuk bentuk menjadikannya sebagai id. Nah, Nabi telah melarang, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Id itu mencakup waktu yang selalu berulang. Dalam setiap pekan ada satu id, hari Jumat. Dalam setiap tahun ada dua id. Selalu berulang setiap tahun kan? Idul Fitri, Idul Adha. Demikian pula tempat. Tempat yang selalu dikunjungi berulang kali itu juga namanya id. Dipahami? Nah. Wa huwa wasilatun ila syirki, dan itu adalah wasilah. Ya. Menjadikan kuburan sebagai id. Sebagai tempat yang selalu dikunjungi berulang kali, ya, merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, jadi ada tiga dalil ya yang wajib antum hafalkan. Insyaallah dalil-dalilnya pendek. Ayat 128 dari surat At-Taubah, ini tugas kelas 1. Catat di situ tugas, dihafalkan. Pertemuan berikutnya wajib semua berdiri tanpa melihat buku. Kalau kemarin-kemarin ustaz masih toleransi karena antum pemula, sekarang bukan pemula lagi, udah berapa bulan di sini. Yang tidak hafal, tidak duduk sampai dia hafal. Dan ayat ini masyhur insyaallah. Ya. Biasa kita dengar. Dihafalkan. Nah, kita lanjutkan membaca masail kandungan bab yang pertama. Tafsiru ayati Bara'ah. Tafsir ayat dari surat Al-Bara'ah. Yaitu ayat yang ke-128. Nah, sudah kita jelaskan tadi maknanya ya. Yang menjadi syahid dari ayat itu bahwa ketika Allah mensifati nabinya dengan sifat-sifat ini, menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam telah menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan dan menutup setiap pintu, setiap celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena Nabi sifatnya azizun alaihi ma'anitum, ya, terasa berat atas Nabi apa yang memberatkan kalian. Naam harisun alaikum, yakni harisun ala hidayatikum, sangat bersemangat atas hidayah untuk kalian. Tentunya hidayah yang terbesar adalah hidayah bisa mengenal dan beramal dengan tauhid. Hidayah bisa mengetahui kesyirikan dan menjauhi kesyirikan. Baik. Asania yang kedua ib'aduhu ummatahu an hadzal hima ghayatul bu'di. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam menjauhkan umatnya. Nah, dari al-hima, dari batasan ini. Ya. Dengan na'am, dengan penjauhan yang sangat, yakni beliau benar-benar menjaga aspek tauhid dengan sungguh-sungguh, sangat bersemangat. Nah, menjauhkan mereka dari kesyirikan dan menutup setiap wasilah yang menyampaikan kepadanya. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis, ya, Nabi melarang umatnya menjadikan kuburannya sebagai tempat berkumpul, ya, supaya tidak dijadikan sebagai togut selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sangat berbeda, ya, bertolak belakang dengan keadaan sebagian masyayikh at-turuq, ya, guru-guru dari tariqah-tariqah sufiyah. Mereka justru mewasiatkan kepada murid-muridnya agar memakmurkan kuburannya setelah dia meninggal. Nah, menguatkan murid-muridnya di atas thoriqoh ini. Nanti kalau saya meninggal, kuburan saya dibangun begini, begini, begini. Kalian kunjungi begini dan begitu. Ya, buat acara tiap tahun memperingati hari kematianku. Istilahnya apa? Haul, ya. Haul setiap tahun, sangat jauh, ya. Oleh karena itu tidak heran jika kita mendengar sebagian ulama menjuluki tasawuf itu adalah naam jembatan bagi orang-orang Syiah untuk masuk merusak ajaran Islam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya dari dalam. Sangat mirip, ya, sangat mirip ajaran sufiyah tasawuf dengan ajaran Syiah. 11-12 istilahnya orang sekarang. 11-12 sufi dengan Syi'i itu 11-12. Yang ketiga, dzikru hifzihi 'alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Penyebutan tentang semangat Nabi alaihi salatu wasallam terhadap hidayah kita, ya. Penyebutan tentang sifat pengasih dan penyayang Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Nah, itu pada ayat harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Rabi'ah nahyuhu an ziyarati qabrihi. Larangan mengunjungi kuburannya ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu, dengan cara yang khusus. Ya, artinya jangan dikhususkan. Jangan dikhususkan. Datang ke Madinah memang niatnya dari awal ingin mengunjungi kuburan ini, namanya ala wajhin makhsus, dijadikan sebagai id. Nah. Baik. Itu dilarang. Datang ke Madinah dengan tujuan, ya, khusus mengunjungi kuburannya. Difahami? Ma'anna ziyaratahu min afdalil amal. Padahal mengunjungi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam termasuk di antara amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama. Nah, amalan yang paling utama yakni min jinsihi, ya, dari jenis ziarah kubur. Nah, dari jenis ziarah kubur. Ya, karena ziarah kubur yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat itu termasuk sunnah, termasuk sunnah. Nah, Nabi memerintahkan zuru al-kubur, kunjungilah oleh kalian kuburan-kuburan. Fa innahu tudzakkirukum au fa innaha tudzakkirukum al-maut, karena mengunjungi kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Baik. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwa ziaratul kubur, ya seperti yang dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah, ziaratul kubur itu terkandung padanya ihsan li ghairi wa ihsan li nafsi, perbuatan baik kepada orang lain dengan mendoakan mereka keselamatan, dan perbuatan baik untuk dirinya karena dengan itu dia bisa mengingat kematian. Nah, sadisah yang keenam. Al-khamisah yang kelima. Nahyuhu 'anil iktsari minaz ziyarah. Larangan Nabi alaihi dari memperbanyak ziarah. Yaitu pada ucapan beliau, la taj'alu qabri ida. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ya, karena id itu adalah sesuatu yang sering ya dilakukan dan berulang. Nah, baik. As-sadisah yang keenam, hathuhu 'ala nafilati fil bait. Anjuran Nabi untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah di rumah. Diambil dari ucapan beliau, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian mengosongkan rumah kalian ya dari ibadah. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, ini yang kosong dari ibadah. Berarti di sini ada anjuran. Ya, difahami dari larangan menjadikan rumah seperti kuburan, difahami dari situ adanya anjuran untuk memakmurkan rumah dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang ketujuh, as-sabi'ah annahu mutaqarrirun indahum annahu la yusalla fil maqbarah, bahwa telah menjadi tetap ya di sisi mereka, yaitu sahabah, sisi mereka yaitu para sahabah, annahu la yusalla fil maqbarah, tidak boleh sholat di area pekuburan, tidak boleh sholat di area pekuburan. Nah, juga diambil dari ucapan Nabi, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, seperti kuburan. Ya, mereka memahami ya, telah menjadi tetap di sisi para sahabat bahwa tidak boleh sholat di sisi kuburan. Nah, mereka bisa memahami dari larangan Nabi menjadikan rumah seperti kuburan, yaitu dengan apa? Dengan tidak mengosongkannya dari ibadah. Berarti telah menjadi tetap ya di sisi mereka dalam pemahaman para sahabat bahwa tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh sholat di kuburan, karena Nabi mengatakan jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan artinya apa? Yang tidak ditempati untuk sholat, kan begitu. Nah, barakallahu fikum. As-samina yang ke-8, ta'liluhu dalika bi'anna sholatar rajuli, ta'liluhu ya, alasan Nabi alaihi salatu wassalam tentang itu, bahwa sholawat seseorang dan salamnya kepada Nabi, yabluguhu akan sampai kepada Nabi, wa in ba'uda, walaupun jaraknya jauh, fala hajata ila ma yutawaham ila ma yatawahamuhu man aradat al-qurba, maka la haja ya, tidak butuh kepada ma yatawahamuhu, apa yang dipikirkan oleh orang yang ingin mendekat. Nah, yang ingin mendekat, yakni ketika Nabi alaihi salatu wasallam melarang mengunjungi kuburannya berkali-kali ya, Nabi mengatakan la taj'alu qabri idah, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Yakni jangan kalian selalu datang ke situ berkumpul. Mungkin saja orang mengatakan apa? Saya datang ke situ untuk menyampaikan salawat dan salam. Maka Nabi mengatakan ya, tidak perlu kalian datang ke kuburanku hanya untuk menyampaikan salawat dan salam. Karena salawat dan salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi itu ta'lil. Ya, ta'lil Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun tempat orang itu jauh. Atas ya, yang ke-9. Ini yang terakhir ya. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Nabi alaihi salatu wassalam fil barzakh, di alam barzakh. Tu'radu a'malu ummatihi fis salati wassalami alaihi. Dihadapkan kepada beliau amalan umatnya berupa salawat dan salam kepadanya. Nah, jadi Nabi alaihi salatu wassalam dihadapkan atau disampaikan kepada beliau setiap salawat dan salam yang dikirimkan oleh umatnya kepada beliau alaihi salatu wassalam berdasarkan ucapan beliau, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian karena sungguhnya salawat kalian sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Berarti apa? Salawat itu ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di alam barzakh. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini dulu yang bisa kita baca pada malam hari ini. Adapun penjelasan bab kita baca pada pertemuan berikutnya, bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Wa tafaddalu, jazakumullahu khairan.